Dongeng Ayam dan Kelinci Bersaudara berbasis animasi 2 dimensi. Suatu hari, musim hujan telah tiba. Udara terasa lembab, kotoran dan sampah berserakan. Hari ini udara sangat dingin. Kelinci sulung tidak peduli walaupun tempat tinggalnya kotor dan bau. Sampah berserakan di mana-mana, tubuhnya menggigil dan ia pun jatuh sakit. Kelinci bungsu menghampiri dan mengajaknya untuk mencari makan. Kak, ayo kita pergi bersama untuk mencari makan. Aku sedang sakit, aku kedinginan. Sebaiknya kamu mencari makanan sendiri saja. Baiklah. Kelinci bungsu pun melihat sekeliling hutan dan ia berkata, "Pantas saja kakak sakit. Lihat, banyak sekali sampah di sini. Pasti banyak kuman dan banyak penyakit." Di tengah hutan, ketika si kelinci bungsu sedang mencari makan, ia bertemu dengan ayam. "Hei kelinci bungsu, di mana kakak kamu? Biasanya kamu mencari makan dengannya." "Kakakku sedang sakit, ayam. Makanya aku mencari makan sendiri dan mencarikan makanan untuknya." Suasana hutan sedang ramai. Banyak sekali hewan yang sedang mencari makan. Ada monyet, katak, singa, dan yang lainnya. Namun, di saat itulah si ayam menyebarkan berita bohong tentang penyakit kelinci sulung. "Teman-teman, apa kalian sudah dengar tentang kelinci sulung?" "Belum, ayam. Memang ada apa dengan kelinci sulung?" "Kelinci sulung menderita penyakit menular." "Yang benar, ayam. Kamu jangan menyebarkan berita bohong." "Benar, katak. Tanya saja sama si kelinci bungsu." Katak pun mencari kelinci bungsu untuk menanyakan kebenarannya. "Kelinci bungsu, apa benarkah kamu menderita penyakit menular?" "Hah? Siapa yang bilang? Ia kan cuma sakit biasa." Beberapa hari kemudian, si kelinci sulung kembali sehat. Tapi, dia sangat sedih karena teman-temannya mengira ia punya penyakit menular dan mereka ingin kelinci sulung pergi dari hutan. "Awas, ada kelinci sulung. Jangan dekat-dekat, nanti kalian tertular." "Kelinci sulung, sebaiknya kamu pergi dari sini." "Penyakitku tidak menular dan aku sudah sehat." "Kakakku kemarin memang sakit, tapi tidak menular kok. Dan sekarang ia sudah sembuh. Berita tentang penyakit menular itu bohong." Kabar tentang kelinci sulung pun terdengar oleh singa. Suatu pagi, singa pun menemui kelinci sulung. "Kelinci sulung, apa benar kau terkena penyakit menular?" "Tidak, kemarin aku memang sakit, tapi penyakitku sama sekali tidak menular." "Oh, baiklah, berarti semua berita yang ku dengar itu bohong." Lalu, singa melanjutkan perjalanannya mencari makan. Suara ayam tidak terdengar. Biasanya, dia selalu berkokok di pagi hari. Lalu, kelinci bungsu pun pergi menemui ayam. "Ayam, kamu sakit?" "Iya, bungsu, aku sakit." "Ayam, pantas saja kamu sakit. Lihat, banyak sampah di sekeliling kamu." Ayam pun kembali sehat dan ia meminta maaf kepada si kelinci sulung tentang kebohongan yang ia perbuat. "Sulung, aku minta maaf. Akibat perbuatanku, kamu hampir diusir dari hutan." "Tidak apa-apa, ayam." Kini, hutan menjadi bersih tanpa sampah karena para hewan bergotong royong untuk membersihkan dan menjaga hutan. Teman-teman, jangan menjadi anak yang malas. Anak malas tidak akan berhasil. dan jangan buang sampah sembarangan.